wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita semua di majelis ilmu ini. Majelis yang kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar hukum. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa ketika kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ilmu syar'i yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita semua, dan kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kitab sholat, ya, bab sholatul musafiri wal marid, tentang sholatnya orang yang safar serta orang sakit. Terakhir kita membaca hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masirata thalathati amyal, jika keluar sejarak 3 mil, ya sudah keluar sejauh 3 mil, au farasikha atau 3 farsakh, sholat rakaataini, beliau sholat 2 rakaat. Yang dimaksud dengan 1 mil itu adalah 1 kilo setengah. Sementara 1 farsakh itu 4 mil Bapak Ibu. Nggih. Jadi di sini yang dimaksud dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar sejauh 3 mil, dan 3 mil itu adalah 1 kilo setengah kali 3. Nah, ini bukan berarti maknanya itu adalah jarak safar, boten ya. Jadi itu bukan jarak safar, tetapi beliau itu sudah memulai perjalanannya. Sudah memulai perjalanannya. Jadi yang dimaksud dengan ketika keluar sejauh 3 mil, 3 mil tadi berapa? 4,5 kilo. Nah, itu baru beliau melakukan sholat 2 rakaat. Bukannya yang dimaksud dengan jarak safar itu 4,5 kilo, enggak ya. Tetapi yang dimaksud dengan ketika keluar sudah sampai 3 mil itu maksudnya adalah awal mula perjalanan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang dimaksud itu misalkan kita tinggal di Medaeng sini. Nah, terus kita keluar, misalnya kita mau safar ya ke Juanda misalnya, itu kita baru boleh sholat dua rakaat ketika sudah sampai Waru misalnya. Ini dengan Waru berapa kilo? Oh, dekat sekali ya. Dalam? Satu kilo cuma ya. Berarti kalau sudah sampai Juanda baru boleh ya, baru boleh. Nah, bukan berarti bahwa musafir itu dikatakan musafir ketika melakukan perjalanan 4 kilo setengah, tidak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ada yang kurang tepat dalam memahami, sehingga ketika perjalanan 4 kilo setengah sudah dikatakan musafir. Nah, ini kurang tepat ya. Ya, bukan kurang tepat, memang tidak tepat gitu. Karena ini adalah perawal perjalanan. Sekarang panjenengan mau safar nih dari sini. Sekarang sholat tidak boleh karena masih mukim ya, karena masih mukim. Jadi baru mulai boleh mengqasar sholat itu ketika sudah sampai mana, pelabuhan misalnya atau sampai Juanda begitu Bapak Ibu, kalau tempat tinggalnya di sini. Nggih. Jadi jarak safar ya, jarak safar itu yang dikatakan mayoritas ulama itu adalah 4 burut ya, 4 burut jamak barid ya. Satu barid itu 4 farsakh ya. Berarti satu barid itu 4 farsakh dan satu farsakh itu 4 mil. Berarti kurang lebih jarak safar itu 89 kilo. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk masalah safar ini, orang dikatakan musafir itu ada dua pendapat yang kuat. Pendapat pertama ya, dikatakan musafir ketika jarak perjalanannya itu 89 kilo ke atas. Pendapat kedua yang juga sama-sama kuatnya, selama adat istiadat masyarakat setempat menganggap itu sebagai safar, meskipun 50 kilo, 60 kilo ya, meskipun tidak sampai 89 kilo, tetapi karena kebiasaan masyarakat menganggap itu adalah safar, maka dia sudah boleh menghukumi dirinya sebagai musafir. Memang kalau musafir kenapa? Kalau musafir itu ya boleh menjamak, boleh mengqasar Bapak Ibu. Boleh menjamak, boleh mengqasar. Cuma kalau jamak itu lebih umum, qasar lebih khusus. Qasar itu khusus musafir. Selain musafir tidak boleh mengqasar. Tapi kalau jamak, ya kalau jamak panjenengan tidak musafir boleh menjamak. Ketika sakit, ketika takut misalkan ya, ketika turun hujan deras, nah itu boleh menjamak. Tapi kalau untuk qasar tidak boleh, qasar itu khusus untuk yang safar. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita melanjutkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal. Oh iya, dan orang itu ketika misalkan saya pergi ke Jakarta jelas satu pekan ya, Jakarta jelas satu pekan. Jadi misalkan saya pergi itu hari ini ya, hari ini berarti terhitung kan Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, sampai Jumat lagi. Itu kalau saya jelas safarnya, berarti saya di Jakarta itu sebagai mukim, sebagai musafir hanya boleh 3 hari 3 malam. Ya, selanjutnya saya menghukumi diri sebagai mukim. Nah, itu kalau sudah jelas berapa lama akan tinggal di daerah itu gitu. Tetapi kalau tidak jelas, seperti hadisnya akan kita bahas ini, intinya pokoknya kalau hajat saya sudah selesai, saya langsung balik. Nah, tapi ini hajatnya enggak selesai-selesai. Nah, meskipun sampai 20 hari maka dia boleh tetap menjamak mengqasar. Nah, ini hadisnya ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minal Madinati ila Makkah, dari Madinah ke Makkah. Fakana yusalli rak'ataini rak'atain, maka beliau senantiasa sholat dua rakaat, hatta raja'na ilal Madinah, hingga kita kembali ke kota Madinah. Nah ini gak dijelaskan berapa lama beliau di Makkah itu. Nah hadis berikutnya menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaqsuru. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap mukim ya 19 hari beliau mengqasar. Wa fi lafdin, dalam riwayat lain di Makkata, beliau menetap di Makkah 19 yauman 19 hari. Dalam riwayat Abu Dawud 17 hari, dalam riwayat yang lain 15 hari, dalam hadis Imran bin Husain 18 hari. Ya, jadi ini macam-macam. Lah, kenapa Nabi kok selama itu? Kira-kira jawabannya apa? Kok selama itu beliau terus mengqasar? Karena beliau itu enggak jelas menetapnya berapa hari. Ya, jadi pokoknya kalau hajat beliau sudah selesai, beliau segera balik ke kota Madinah. Tapi sampai selama itu belum selesai. Nah, kalau kondisinya sama seperti itu panjenengan, maka boleh terus melakukan qasar. Begitu Bapak Ibu. Walau, dan diriwayatkan oleh Bukhari an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an, aqama bi Tabuka 20 yauman, beliau menetap di daerah Tabuk 20 hari, yaqsurus salata, beliau mengqasar salat. Nggih. Nah, jadi kenapa kok beda-beda? Ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 17, ya, ada yang mengatakan 18. Nah, ini kan memang para sahabat ketika meriwayatkan mereka beda-beda. Mereka taunya itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengqasar salat itu karena apa? Karena beliau ya masih ada kepentingan. Karena beliau masih ada kepentingan. Andaikan beliau jelas menetapnya berapa hari, pasti beliau dianggap sebagai musafir cuma 3 hari 3 malam. Nggih, tadi di sini dikatakan Tabuk ya. Tabuk itu adalah sebelah utara Saudi Arabia ya. Antara Madinah dengan Tabuk ini ada 680 km. Jadi pergi ke arah Urdun, Bapak Ibu, ya. Itu Tabuk. Jadi 680 km dari kota Madinah. Jadi hadis-hadis yang baru saja kita baca, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa kita itu dianjurkan ketika safar mengqasar sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Jadi yang sunnah ketika panjenengan safar yang afdol itu mengqasar, Pak. Yang diqasar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Subuh tidak diqasar, maghrib tidak diqasar. Jadi cuma maghrib apa zuhur, asar sama isya. Loh, kalau saya safar tapi tidak mengqasar ya tidak apa-apa. Cuma kurang afdol, cuma kurang afdol. Yang sunnah sesuai dengan sunnah Nabi yang diajarkan beliau kepada kita ketika kita musafir, yang paling bagus adalah apa? Mengqasar. Dan kemarin kita sudah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan innallaha ta'ala, Allah taala itu yuhibbu an tu'ta rukhsuhu, senang kalau kita mengambil rukhsahnya, kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu, sebagaimana Allah itu benci kalau kita bermaksiat. Dalam riwayat lain, Allah itu suka kita mengambil rukhsahnya sebagaimana suka kita melakukan azimahnya. Apa itu azimah? Azimah itu lawan rukhsah. Kalau azimah 4 rakaat berarti rukhsah itu 2 rakaat. Kemudian hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa seseorang kalau dia melewati suatu negeri yang dia dulu pernah menikah di sana kemudian pergi, kayak Nabi kan belum menikah kan pernah di mana? Di Makkah kan. Terus pergi ke Madinah, jadi penduduk Madinah, meskipun ketika datang lagi maka beliau statusnya sebagai musafir. Ya, jadi dikatakan di sini al-qaulur rajih, pendapat yang rajih yang kuat, annal musafir, bahwa musafir itu yaqsuru, mengqasar, wa yajma'u, dan menjamak, madama annahu lam yanwil iqamah, selama dia tidak berniat menetap. Walau talat muddatuhu, meskipun masanya lama, ya karena ada hajat, dia enggak ada niat menetap gitu loh. Dia tidak ada niat menetap. Tetapi kalau sudah ada niat menetap jelas 10 hari. Nah, berarti kita menganggap diri kita musafir berapa hari Bapak Ibu? Cuma 3 hari 3 malam. Ada mengatakan 4 hari 3 malam, ya begitulah. Tetapi yang jelas setelah itu, setelah 3 hari 3 malam ini kita sebagai orang yang mukim Bapak Ibu. Itu kalau kita jelas berapa lama kita menetapnya. Tapi kalau kita enggak ada tujuan menetap, ya maka seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sampai 20 hari maka beliau terus mengkosong. Nggih, hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idartahala fi safarihi, ketika beliau irtahala berangkat, fi safarihi, dalam safarnya, qabla an tazigh asy-syamsu, sebelum matahari tergelincir. Berarti kalau berangkatnya sebelum zuhur Bapak Ibu, berangkatnya sebelum zuhur jam 11 berangkat, apa yang beliau lakukan? Akhkhara dzuhra ila al-'asri. Beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai sholat asar. Ini maksudnya apa? Beliau melakukan sholat jamak takhir. Tsumma nazala, ya, kemudian beliau turun, fajama'a bainahuma, maka menjamak di antara keduanya dengan jamak takhir. Fa in zaghati syamsu qabla an yartahil. Tapi kalau matahari sudah tergelincir, maksudnya apa ini? Sudah datang waktu sholat zuhur. Qabla an yartahil, sebelum berangkat, sholat zuhur, beliau sholat zuhur dulu, thumma rakiba, kemudian beliau berangkat. Gitu. Ya, muttafaqun alaih. Jadi maksudnya Bapak Ibu, yang sunnah, kalau kita mau berangkat safar, kalau berangkatnya sebelum zuhur, masih jauh ya, bukan 3-5 menit, enggak. Jadi jam 11, ya 11 berangkat, berarti yang sunnah apa? Kita menjamak takhir sholat zuhur dan asar, kita kerjakan pada waktu asar. Cara mengerjakannya bagaimana? Apakah asar dulu baru kemudian zuhur? Enggak, tetap urut. Zuhur dulu baru kemudian asar, dikerjakan pada waktu sholat asar. Gitu. Tapi kalau misalkan saya sedang musafir ini, ya sedang musafir, misalkan saya di Jakarta ya kan musafir, wong saya orang Surabaya misalnya. Ini mau balik pulang. Nah, berangkatnya ini setelah zuhur. Sudah waktu apa, sudah mendengar adzan zuhur. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menjamak zuhur dan asar secara takdim. Jelas ya Bapak Ibu nggih? Tapi kalau misalkan saya baru mau berangkat, Ustaz gitu. Ini saya belum musafir. saya belum musafir, mau berangkat lho kok sudah waktu zuhur. Boleh enggak saya menjamak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kecuali kalau sampean yakin ini nanti datangnya mepet di sana. Ya, datangnya mepet di sana, saya enggak mungkin ada waktu untuk sholat, ya, untuk sholat asar, karena pesawatnya itu berangkat jam 3 pas misalnya, karena asar itu jam 3 kurang seperempat misalkan kan. Kalau kita sholat di sana enggak butut. Nah, di sini ini kita boleh menjamak tapi enggak boleh mengqasar. Loh, kenapa enggak boleh? Apa kenapa kok boleh menjamak? Karena kondisi darurat. Karena kondisi darurat. Makanya tadi dikatakan bahwa jamak itu lebih umum daripada qasar. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau misalnya saya musafir ya sekarang ya, saya sudah di Jakarta mau balik dan ini sudah mendengar azan zuhur, maka saya afdolnya adalah jamak takdim qasar, zuhur 2 rakaat kemudian asar 2 rakaat. Tapi kalau misalkan zuhur jam 12 naik pesawat cuma 1 jam sampai Surabaya belum asar, apakah saya wajib sholat asar? Tidak wajib, kok. Kita sudah sholat asar tadi kok. Tapi kalau baleni mana ya terserah. Tapi andaikan nggak baleni jauh lebih baik karena kita tadi sudah sholat. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sholat dzuhur wal asra tsumma raqiba. Jadi ketika sudah mendengar azan zuhur, beliau sholat zuhur dan asar dulu secara jamak takdim, tsumma raqiba baru kemudian berangkat. Dalam riwayat Abu Nuaim, kana idza kana fi safar, adalah Nabi ketika berada dalam safar, ya. Fazalati syamsu, kemudian matahari sudah tergelincir. Berarti sudah datang waktu zuhur belum? Sudah. Nah, apa yang beliau lakukan? Sholat zuhur wal asr jami'an. Beliau sholat zuhur dan asar dulu secara takdim, jamak qasar, tsummar tahala baru kemudian berangkat. Itu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qaal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Fakana yusalli dzuhur wal asr jami'an, maka beliau salat dzuhur dan asar secara jamak, wal maghrib wal isya jami'an, beliau juga mengerjakan maghrib dan isya secara jamak. Ini hadisnya sahih ya, berarti menjelaskan tadi kalau musafir itu afdolnya jamak qasar ya. Jamak. Begitu Bapak Ibu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Tabuk, di Tabuk ini 680 kilo dari kota Madinah, maka beliau musafir. Nah, tetapi selama 20 hari itu beliau jamak qasar terus. Apakah berarti kita itu menjadi musafir selama 20 hari? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada niat mukim. Enggak ada niat mukim. Ketika hajat beliau sudah selesai, beliau langsung balik. Cuma enggak jelas Bapak Ibu. Kalau sudah jelas misalnya, maka kita hanya boleh mengambil 3 hari 3 malam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqsurus salata, jangan mengqasar salat, fi aqalla min arba'ati burudin, ya, jangan mengqasar salat dalam jarak kurang dari 4 burud, 4 barit, ya. Nah, jarak 4 barit itu min Makkah ila Usfan, dari Makkah sampai Usfan. Sebetulnya hadis ini Bapak Ibu bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tapi murni perkataan Abdullah bin Abbas. Kalau dikatakan ini sabda Nabi maka dhaif, tapi kalau dikatakan ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas maka benar. Ya, perkataan Abdullah bin Abbas. Tetapi hadis ini Bapak Ibu, meskipun dia adalah perkataan Abdullah bin Abbas, tapi dia dihukumi sebagai hadis marfu, ya, hadis mauquf yang dihukumi marfu, meskipun perkataan sahabat, tapi dihukumi sebagai hadis marfu. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas tidak mungkin mengambil ini kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi yang dikatakan dengan empat barit ya, empat barit itu sama dengan 16 farsah. Satu farsah itu 3 mil, 1 mil 1,5 kilo. Ya berarti ini antara Makkah sampai Usfan itu ya kurang lebih 89 kilo. Itulah jarak safar sesuai pendapat pertama yang kuat. Pendapat yang kedua yang juga kuat, jadi saya katakan meskipun tidak sampai 89 kilo, mungkin 60-70, tapi kalau pada masyarakat setempat sudah dianggap sebagai safar, maka boleh mengambil rukhsah safar. Usfan, Bapak Ibu, Usfan ini suatu kota sebelah utara Makkah ya. Jadi 80 km utara Makkah itu namanya Usfan. Jadi orang yang pulang pergi dari Makkah ke Madinah pasti melewati Usfan ini ya, pasti melewati yang namanya Usfan. Jadi panjenengan kalau dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah pasti melewati Usfan. Nah, Usfan ini 80 km utaranya Makkah. Untuk masalah jamak Bapak Ibu, para ulama ini berselisih pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan, tapi intinya kita itu mengikuti dalil Bapak Ibu ya, mengikuti. Jadi pendapat pertama itu pendapat mayoritas ulama, ini pendapat yang benar ya, pendapat Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, bahwa yang namanya jamak takdim maupun takhir antara zuhur dan asar, juga antara maghrib dan isya itu adalah boleh dilakukan. Ya boleh dilakukan. Kalau pendapat Imam Malik ya, beliau pendapat Imam Malik, beliau itu hanya membolehkan jamak takhir saja, enggak boleh jamak takdim. Ya. Tapi apakah kita mengambil ini? Ya tidak. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak takdim kok. Alasan Imam Malik karena waktunya belum datang. Gitu loh. Kalau kita melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur itu tidak boleh, wong asar belum datang kok, gitu kan? Nah, tetapi ini pendapat Imam Malik, tetapi pendapat yang rajih sesuai dalil tidak menjadi masalah. Wong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Sementara Abu Hanifah, ya Abu Hanifah itu beliau mengatakan jamak itu tidak boleh blas, ya jamak itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Loh itu loh para ulama, kenapa kok mereka berbeda-beda pendapat Bapak Ibu? Ya jawabannya pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya sebesar apapun ulama itu kan tidak ada yang maksum kan. Yang maksum itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua ya, itu yang pertama. Jadi jangan dikira bahwa ketika dia itu ulama besar berarti semua ilmu dia kuasai, belum tentu gitu. Kecuali yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang menjadikan mereka berbeda pendapat, mungkin ulama ini tahu hadisnya, mungkin ulama yang itu enggak tahu hadisnya. Sehingga yang tahu hadisnya membolehkan, yang enggak tahu hadisnya enggak boleh. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Atau kadang-kadang sama-sama tahu hadisnya, cuma yang ini menghukumi hadis ini dhaif, yang ini mengatakan hadis ini sahih. Ya contohnya kayak masalah kunut subuh saja. Bagi yang mengatakan hadisnya tidak sahih, maka dia tidak kunut. Tapi yang mengatakan hadisnya sahih, maka dia kunut. Ya sama seperti jamak takhir sama takdim ini. Ya kemungkinan Imam Malik tidak tahu hadisnya. Loh, masuk Imam Besar kok tidak tahu hadis ya. Sampai ini gitu lagi. Jadi yang namanya yang maksum itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu seseorang ya, ya sebesar apapun ilmu seseorang, tidak ada yang maksum. Gitu Bapak Ibu. Jadi jamak takdim, jamak takhir itu sama-sama boleh dilakukan. Kemudian ada beberapa faedah di sini ya Bapak Ibu sekalian. Selain udzur safar, ya selain udzur safar yang kita boleh menjamak tanpa mengqasar adalah turunnya hujan. Jadi Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaa bainal maghribi wal isya, menjamak antara maghrib dan isya fi lailatin matirah, pada malam yang hujan deras. Ya pada malam yang hujan deras. Nah ini kalau kita belajar fikih Syafi'i dalam matan Abi Syuja, itu syarat kita boleh menjamak pas kondisi hujan itu kita ini sudah selesai dari sholat maghrib tapi hujan masih turun dengan deras. Nah maka imamnya langsung ngajak sholat isya, jamak tidak menjadi masalah. Kemudian udzur lainnya yang kita boleh menjamak itu Bapak Ibu adalah sakit. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaa bainadh dhuhri wal asri, beliau menjamak antara dhuhur dan asar, wal maghrib wal isya, juga menjamak antara maghrib dan isya, min ghairi khaufin wala matarin wala safar, tanpa ada udzur takut, tanpa ada udzur hujan, tanpa ada udzur safar. Terus ngapain? Alasannya, alasannya adalah karena sakit. Nah, kayak wanita yang istihadhah, istihadhah itu yang haid terus itu loh. Itu kan dia juga boleh menjamak. Jadi mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu asar dan mengerjakan sholat maghrib dan isya pada waktu isya gitu, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang kerjanya di pelayaran atau orang yang kerjanya itu kayak sopir bus ya, sopir bus yang tiap hari musafir terus. Nah, di sini ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa memang dia musafir maka dia boleh mengambil rukhsah jamak qasar. Ada pendapat yang mengatakan lo itu pekerjaannya sampai kapanpun yang musafir terus. Karena dia sampai kapanpun musafir terus seperti orang yang pelayaran, seperti sopir taksi, sopir bus, sopir pesawat, ya, pilot. Nah, maka dia tetap nggak boleh menganggap dirinya sebagai musafir, tapi dia sebagai mukim. Ada dua pendapat itu, Bapak Ibu. Ya, ada dua pendapat itu. Oke. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina idza asa'u istaghfaru, adalah orang-orang yang ketika berbuat buruk mereka segera beristighfar. Wa idza safaru qasaru, dan ketika mereka safar mereka mengqasar, wa aftaru, dan berbuka puasa. Itu sebaik-baik umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dhaif Bapak Ibu, ya hadis ini dhaif. Karena ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini seorang perawi yang dhaif. Asalnya dia itu thiqah. Tapi setelah mendapat musibah, ya setelah mendapat musibah kalau enggak salah itu perpustakanya terbakar kalau enggak salah, maka dia menjadi dhaif. Ini Ibnu Lahiyah. Makanya hadis yang dia riwayatkan sebelum mendapat musibah diterima, tapi setelah dia mendapatkan musibah maka tidak diterima. Ini termasuk yang dia mendapat apa hadis yang dia riwayatkan setelah mendapat musibah, tapi maknanya benar. Ya. Karena orang itu setiap habis melakukan keburukan harus beristighfar kan memang. Kemudian ketika safar, afdolnya mengqasar dan berbuka puasa. Karena Nabi SAW mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ya, bukan termasuk kebajikan ketika seseorang tetap berpuasa padahal dia musafir. Ini kalau safarnya berat Bapak Ibu. Ya, kalau safarnya berat penuh dengan masyaqqah. Tapi kalau safarnya santai-santai ya, enak, enggak ada keberatan. Bulan Ramadan ya. Maka yang afdol itu Bapak Ibu bukannya afdol, boleh tetap melanjutkan puasanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati orang-orang yang minta izin begitu dan belum membolehkan. Tapi kalau ada masyaqqah yang paling utama adalah berbuka. Nah, kenapa kita kok tetap berpuasa kalau kondisinya ringan padahal kita musafir? Kenapa? Karena kita iman dengan bulannya, Bapak Ibu. Kita iman dengan bulan sama-sama puasa, itu lebih afdalan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Pak. Kalau hukumnya gini. Kalau apa? Perjalanan safar dari Arab ini. Posisi di Google. Tapi dia arahnya ke subuh perjalanan lagi, taruh ke New York, Jakarta, itu kan naik pesawat. Ya sama seperti kita perjalanan dari sini ke Mekah kan 9 jam paling cepat, berarti kan di atas pesawat terus. Ya sholatnya tetap kita mengikuti daerah sholat yang kita itu di negara yang bawa kita. Itu ke depannya. Ini ke belakang itu kita mengarah ke tujuannya. Dan satu hari Amerika sama kita di sana. Amerika masih di Amerika. Rural. Kita menuju ke subuh ke Isya gitu. Dan balik gitu. Iya. Sholatnya gimana gitu? Iya, jadi pertanyaannya terima kasih. Jadi kita tuh pergi ke daerah yang kita lebih cepat waktunya, mereka belum kan gitu kan? Nggih. Ya misalkan ya sama seperti Saudi juga kan lebih cepat kita 4 jam kan. Lebih cepat kita 4 jam. Nah, kalau New York lebih cepat kita berapa jam? Satu hari. Iya. Jadi kalau kita kembali ke sana dan kita sudah sholat, kita menghukumi penduduk sana. Nah, cuma caranya itu tetap karena kita musafir, kita melakukannya adalah tadi itu, jamak qasar. Nah, tadi kan saya katakan kalau misalkan kita dari Jakarta ke sini ya, kita di sana sudah sholat zuhur dan asar jamak takdim. Sampai Surabaya masih jam 2 misalnya. Kan masih ada waktu asar. Kita kan tidak ada kewajiban sholat asar kan, karena kita tadi sudah sholat. Sama seperti itu. Kalau misalkan kita kembali ke sana, kok zuhur lagi atau subuh, kita nggak usah sholat gitu. Karena sudah kemarin. Misalnya begitu Pak, wallahu a'lam. Oke. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Andaikan astronot ya tetap mengacu ke waktu di asalnya dari mana. Misalkan kalau dia dari Indonesia ke Astana aja tetap mengikuti waktu Indonesia. Gitu. Ada juga kan negara itu yang 6 bulan panas ya kan. 6 bulan malam enggak ada matahari sama sekali, sama. Jadi tetap itu hitungannya ya tetap 24 jam. Cuma kalau misalkan pas waktunya maghrib kan 5:30 kita misalnya kan, itu kan tetap siang. Ya ditutup selambunya kelihatan gelap, nyalakan lampu kan gitu. Ya, jadi itu tata cara sholatnya itu mengikut ke negara terdekat. Ya, ya misalkan kalau di sini kutub utara misalkan ya di Indonesia, ya maka melihat ke Malaysia gimana gitu. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi bukannya bes selama itu anu. Oke, jadi kita mengikut ke negara terdekat. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Monggo ada lagi yang ditanyakan? Hadis berikutnya Bapak Ibu dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasir. Aku dulu pernah terkena penyakit bawasir. Wasir ya. Jadi wasir itu bahasa Arab Bapak Ibu, bawasir aslinya, cuma bawanya enggak pakai. Ya banyak enggak pakai. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis shalah, maka aku bertanya kepada Nabi tentang salat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu dikit-dikit harus bertanya Bapak Ibu dalam masalah agama itu. Jangan diedangan pokoknya harus berdasarkan ilmu gitu loh. Nah, ini pentingnya kita senantiasa bertanya kepada ulama. Fasa'altu Nabiya, maka aku bertanya kepada Nabi anis shalati, tentang masalah salat. Karena orang yang terkena ambeien itu kan enggak bisa salat, enggak bisa duduk gitu loh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah dengan berdiri. "Fa illam tastati," jika kamu enggak bisa berdiri, "faqa'idan," maka dengan duduk. "Fa illam tastati," jika kamu enggak bisa duduk, "fa'ala jambin," maka dengan berbaring di atas samping ya. Berbaring di atas tubuh. Cuma samping ini yang dimaksudkan adalah yang lebih bagus itu Bapak Ibu samping kanan. Ya, jadi berbaring di atas samping kanan seperti jenazah begitu ketika dikuburkan ya, kan di atas samping kanan. Kalau memang tetap enggak bisa, maka telentang gitu. Insyaallah begitu. Oke. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tata cara sholatnya orang sakit. Jadi kalau dia mampu berdiri, maka wajib berdiri Bapak Ibu, meskipun dengan apa? Mungkin bersandar pada tiang atau dengan pakai tongkat atau sambil agak miring dikit. Kalau memang mampu ketika sholat wajib, maka wajib berdiri. Jika dia tidak mampu ya, tidak mampu, kesulitan sekali untuk berdiri ya, ya maka dia boleh sholat dengan duduk ya, dengan duduk. Dan afdolnya ketika duduk itu dengan duduk bersila, selain duduk di antara dua sujud loh ya, selain duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena nanti ada hadisnya bahwa Nabi itu sholat dengan bersila. Kalau memang dia tidak mampu duduk ya, maka dengan di atas sampingnya tadi itu. Dan yang paling afdol di atas samping kanan sambil menghadap kiblat. Berarti posisinya kan seperti jenazah ketika dikuburkan kan menghadap kiblat di atas samping kanan. Kalau misalkan tetap tidak bisa ya di atas samping kanannya, maka di atas samping kanan apa di atas pokoknya telentang lah. Ya, telentang sambil memberi isyarat dengan kepalanya. Ya, dengan kepalanya. Nah, diusahakan untuk sujud ini lebih rendah daripada rukuk Bapak Ibu. Ya, daripada rukuk. Karena memang Allah kan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, mampunya begitu kok. Dia loh bukan orang normal. Dia kan lagi sakit. Kemudian ada pertanyaan yang dimaksudkan tidak mampu sehingga kita boleh sholat dengan duduk, itu enggak mampu yang gimana? Nah, itu definisinya enggak mampu di sini adalah dia mendapatkan kesulitan yang saking sulitnya, saking sakitnya sehingga dia enggak khusyuk. Sehingga dia tidak khusyuk ketika sholat. Padahal inti sholat adalah khusyuk. Dia adalah khusyuk. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu kepada kita semua. Kalau kita itu biasa melakukan suatu amal ibadah, ya, cuma karena kita itu sakit sehingga kita meninggalkan, atau karena kita safar sehingga kita meninggalkan, itu tetap ditulis sempurna oleh Allah Ta'ala itu. Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza maridul abdu au safara," kalau hamba itu sakit atau safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, tetap ditulis baginya pahala sebagaimana dia itu ketika mukim, ketika dia sehat. Masya Allah. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Kemudian pelajaran terakhir, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa sholat itu adalah kewajiban yang gak pernah gugur, ya. Kewajiban yang tidak pernah gugur selama akal masih ada, ya, selama akal masih ada. Jadi ketika akal orang itu masih waras, ya, kapanpun sholat itu wajib dilakukan. Gugurnya cuma dua, ketika orang itu gila atau mati. Nah itu maka dia sudah tidak wajib sholat, Bapak Ibu. Insyaallah demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, maka saya akhiri sampai di sini, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah, dari saya sendiri, saya beristighfar dan mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.